Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih wa mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita pada risalah yang berjudul Kitab Tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita barakallahu fikum sampai pada pembahasan tentang bayanu syai'in min anwa'is sihri, penjelasan di antara macam-macam bentuk sihir, ya. Di antara macam-macam bentuk sihir. Barakallahu fikum. Ini pembahasan kita, ya. Masih membahas terkait di antara macam-macam bentuk sihir. Terakhir kita sampai pada hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu 'inda an-Nasa'i, yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Indak ya Amir, ya. Amir, ya. Pertanyaannya Amir, di antara bentuk sihir itu apa yang sudah kita lewati? Yang keras. Buhul. Iya, buhul itu apa? Nah, ini perhatian yang ada di belakang, jangan bercanda, ya. Serius perhatian. Bawa buku Amir? Mana? Iya. Tadi sama siapa bercanda, sama siapa antum? Aska. Aslam. Contoh yang lainnya di antara bentuk sihir Aslam. Hmm? Apa katanya? Wallahu a'lam. Bawa buku enggak aslam? Lihat coba. Iya. Nanti Amir sama Aslam setor hasil tulisannya ya ke saya insyaallah. Iya. Kita lanjutkan. Walin nasai min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Man aqada 'uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyrak wa man ta'allaqa syai'a wukila ilaih. Dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, man aqada 'uqdatan, maka barang siapa yang membuat bukhul atau ikatan, thumma nafasa fiha, kemudian meniupnya dengan tiupan yang kecil, nafas, faqad sahar, sungguh dia telah melakukan sihir. Waman sahara faqad asyrak, maka barang siapa yang melakukan sihir, sungguh dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'a wukila ilaih, barang siapa yang ta'allaqa syai'a, menggantungkan terhadap sesuatu, wukila ilaihi, akan diserahkan kepadanya. Kata Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah, arti wa man ta'allaqa syai'a wukila ilaihi, dan barang siapa yang ta'allaqa syai'a, menggantungkan sesuatu, wukila ilaihi, akan disandarkan kepadanya. Dikarenakan dahulu orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, biasa mereka menggantungkan jimat-jimat pada kendaraan mereka, atau menggantungkan sesuatu pada anak-anak mereka dalam rangka untuk membentengi anak tersebut atau kendaraan tersebut dari gangguan jin. Maka Nabi mengatakan, wa man ta'allaqa syai'a, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, wukila ilaih, akan disandarkan kepadanya. Yaitu man ta'allaqa qalbuhu bisya'in, barang siapa yang hatinya itu bergantung kepada sesuatu. Wa'tamada alaihi, hatinya bergantung, bersandar kepadanya, tidak lagi bergantung kepada Allah, tapi bersandar kepada sesuatu dari selain Allah. Bersandar kepada jimat, dengan menggantungkan jimat di kendaraan, sehingga hatinya merasa tenang, akan selamat, bebas dari gangguan jin, bebas dari mendapatkan mala bahaya. Wa'tamada alaih, itu hatinya bersandar kepada sesuatu yang dia gantung. Bentuknya macam-macam, ada yang bentuknya batu dan yang lainnya. Artinya adalah waqalallahu ila dzalika syai', itu Allah akan menyerahkan kepada sesuatu tersebut, wa khadzalahu, dan akan menghinakannya. Ya. Akan disandarkan, diserahkan kepada sesuatu tersebut, dan setelah itu akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hukuman orang yang menggantungkan sesuatu, menggantungkan jimat atau yang sejenisnya. Allah akan membiarkan urusan orang tersebut diserahkan kepada sesuatu yang dia gantung, Allah berlepas diri. Ya, hukuman untuk mereka. Inilah diantara bahaya perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, makna hadis ijmala. Makna hadis ini secara ijmal, secara garis besar. Yubayyinu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naw'an min anwa'i sihri wa hukmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jenis di antara jenis-jenis sihir dan hukumnya. Nabi di sini menjelaskan di antara jenis dari jenis-jenis sihir dan hukumnya, ya. Hukumnya itu seperti apa? Apa tujuannya melakukan seperti ini? Nabi menjelaskan di antara bentuk sihir wa hukmih dan hukumnya. Muhadziran ummatahu min ta'atih. Tujuannya adalah muhadziran, sebagai bentuk peringatan untuk umatnya dari mendatangi atau melakukan sihir. Artinya supaya umatnya itu waspada, hati-hati, tidak bermudah-mudahan melakukan sihir atau tidak bermudah-mudahan menjalankan sihir. Ya, seperti itu. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, maka Nabi menyatakan, inna min anwa'i sihri an ya'qadal 'uqada fil khuyuti wa nahwiha. Itu orang yang membuat ikatan bukhul fil khuyut, yang terbentuk dari jahitan, itu dijahit dan yang semisalnya, membuat bukhul atau ikatan. Nih. Wa yanfakhu fi tilqal uqadi nafkhan mashuban biriq. Kemudian orang tersebut berusaha meniup ikatan tersebut, ya, meniup ikatan tersebut dengan tiupan yang mashuban biriq, dibarengi dengan keluarnya air liur. Bukan hanya sekedar tiupan saja, tapi adanya yang namanya ariq, ada keluar air liurnya. Ya. Ini yang biasa dilakukan oleh para tukang sihir tatkala mau mensihir orang yang dituju untuk disihir. Ya. Sebagaimana yang telah kita lewati, dan ini akan memberikan asar pengaruh kepada orang yang mashur yang disihir, tapi semua itu adalah biiznillah, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala wa qadarihi, dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya seorang hamba senantiasa menyandarkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Qad bala wa dzalika anna sahharata idza aradu amala sihri aqadu al khuyub. Yang demikian itu anasakharata, bahwasanya tukang sihir apabila ingin melakukan sihirnya, mereka membuat ikatan yang al-khuyut, khuyut yang dijahit. Wa nafathu ala kuli uqdatin hatta yang aqadama yuriduna minas sihri. Itu mereka berusaha untuk meniupnya ikatan tersebut yang telah diikat apa yang mereka inginkan dari sihir. Ya. Ini biasa yang dilakukan oleh mereka as-sahir, para tukang sihir. Fatatakayyahu nafsuhu al-khabithah bisyar. Maka setelah itu orang tersebut berusaha menyesuaikan jiwanya yang jelek bisyar, dengan kejelekan. Wa yasta'inu bisyayatin, dan setelah itu meminta bantuan kepada asyayatin. Ini sihir. Sihir biasanya meminta bantuan isti'anah bisyayatin, meminta bantuan kepada syaitan. sehingga wayanfuhu fitil kal uqad. Setelah itu si tukang sihir tersebut akan meniup ikatan atau bukhul tersebut. Wa yakhruju min nafsi al-khabithah nafasun muqtarinun biriq, maka akan keluar ya dari jiwa yang jelek tersebut ya, yaitu tiupan yang dibarengi dengan air liur ya, al-mumaziz bisyar, yang tercampur dengan kejelekan ya. Wa yasta'inu bisyayatin, dengan terus meminta bantuan kepada setan-setan. Wa yusibu al-mashhur biiznillahi al-qani al-qadari, maka akan mengenai kepada al-mashhur. Al-mashhur itu orang yang disihir ya. Ini semua dengan izin Allah secara qani atau takdiri ya. Jadi orang yang terkena sihir itu semua adalah dengan kehendak dan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hendaknya seorang hamba senantiasa meminta